Bandung, 1476 kHz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umarul Khattab yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Bandung, baik melalui radio di gelombang 1476 AM melalui streaming di mana saja Anda berada, pemirsa melalui YouTube dan Facebook Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, pendengar Radio Albayan di Cianjur, Riyadhul Jannah di Tasikmalaya, RIS di Kebumen, Suara Kalbu di Jayapura, Irian Jaya, Amuba di Pangkal Pinang, dan Hidayah di Pekanbaru. Alhamdulillah pagi ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan bahasan tentang syafaat. Kemarin di Senin yang lalu kita sudah membahas jenis syafaat yang pertama yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling agung, dan itu hanya bisa diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang disebut dengan maqamam mahmuda atau posisi yang terpuji. Asy-syafa'atul uzma berupa syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di alam mahsyar untuk seluruh manusia. Kita teruskan yang kedua. Jenis syafaat yang kedua lah syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi istiftahi babil jannah wa huwa mukhtassun biha aidha. Syafaat kedua adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta dibukakan pintu surga. Jadi di surga ada penjaga dari kalangan para malaikat. Ada yang tahu siapa malaikat penjaga surga namanya? Ada yang tahu? Siapa? Ridwan. Ridwan. Siapa yang jawab? Namanya siapa? Ini namanya Ridwan? Bukan. Malaikat penjaga surga Ridwan. Iya, itu diakui oleh beberapa ulama ahlus sunnah seperti Imam Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihayah. Walaupun sebagian ulama menyatakan tidak diketahui karena tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan bahwa nama malaikat penjaga surga itu Ridwan. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis yang sahih. Tapi ada riwayat yang dhaif. Karena dhaif tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan perkara gaib. Jadi ikhtilaf di kalangan para ulama ya. Malaikat penjaga surga itu banyak, tidak hanya satu atau dua. Bagi ulama yang berpendapat bahwa Ridwan nama penjaga surga, maknanya adalah pemimpin. Malaikat yang memimpin menjaga surga, punya banyak anak buah dari kalangan malaikat juga ya. Nah, surga itu dijaga dan para malaikat tidak diizinkan oleh Allah untuk membuka pintu surga sebelum Nabi Muhammad SAW datang mengetuk pintu surga dan membuka. Nanti ditanya, siapa yang mengetuk? aku Muhammad alaihi salatu wassalam. Lalu malaikat menyatakan, kami tidak diperintahkan membuka pintu kepada seorang pun sebelum engkau. Jadi Nabi SAW lah yang pertama kali mengetuk pintu surga dan membuka, minta dibukakan pintu surga. Dalam hadis riwayat Imam Muslim yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu an, berkata Rasulullah SAW, ana awwalun nas yashfa'u fil jannah wa ana aktsarul anbiya'i taba'a. Aku adalah manusia yang pertama kali memberi syafaat di surga, dan aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya. Pengikut para nabi yang lalu sedikit, termasuk Nabi Isa sedikit. Loh, bukankah orang-orang Nasrani pengikut Nabi Isa jumlahnya banyak? Banyak mana orang Nasrani dengan orang Muslim di seluruh dunia? Mungkin banyak orang Nasrani. Bukankah itu pengikut Nabi Isa? Bukan pengikut Nabi Isa. Tapi mereka adalah orang-orang yang menuhankan Isa alaihissalatu wassalam. Memiliki persepsi super keliru tentang Nabi Isa. Dianggap Nabi Isa oleh mereka siapa? Anak Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu disembah-sembah ya. Nah, padahal yang sebenarnya Nabi Isa manusia biasa. Dia makan, dia minum, dia tidur, dia dikandung, dia dilahirkan. Seperti umumnya orang. Satu-satunya keajaiban beliau hanyalah tidak memiliki apa? Ayah. Ada gak orang yang lebih ajaib daripada Nabi Isa? Ada, yaitu siapa? Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Nabi Adam tidak berayah, tidak beribu, tidak dilahirkan, tapi diciptakan langsung oleh tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak Nabi Adam yang dianggap anak Allah, yang lebih istimewa daripada Nabi Isa? Adam mah diciptakan langsung oleh tangan Allah. Kalau Nabi Isa mah dikandung biasa, dilahirkan seperti biasa, lapar, haus, ngantuk, suka tidur, suka makan, suka minum, bahkan mati, bahkan mengalami penderitaan seperti umumnya orang, seperti yang kita lakukan, yang kita alami, suka lapar, suka haus. Beliau manusia biasa, mati seperti kita. Walaupun menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sampai sekarang Nabi Isa belum mati diangkat ke langit, tapi nanti di akhir zaman turun lagi dan mati nanti ya. Nah, jadi keyakinan orang-orang Nasrani tentang Nabi Isa super keliru, dan itu bukan ajaran Nabi Isa. Nabi Isa tidak pernah mengaku diri anak Allah yang harus disembah. Disembah-sembah. Apa mereka pengikut Nabi Isa? Bukan. Ya. Nah, jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang paling banyak pengikutnya. Masih dalam riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik, berkata Nabi alaihi salatu wassalam, ana aktsarul anbiya'i taba'an yaumal qiyamah wa ana awwalu ma yaqra'u babal jannah. Aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat, dan akulah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Dalam riwayat Muslim yang lain, masih dari Anas bin Malik, berkata Nabi SAW, ana awwalu syafi'in fil jannah lam yusaddaq nabiyun minal anbiya ma suddiqtu wa in minal anbiya inna wa inna minal anbiya'i nabiyan ma yusaddiquhu min ummatihi illa rajulun wahid. Kata Nabi SAW, aku adalah orang yang paling awal diberi syafaat di surga. untuk memberikan, untuk membuka pintu surga. Tidak pernah ada satupun nabi yang dipercaya seperti dipercayanya aku. Nabi SAW itu bukan sekedar dipercaya oleh umatnya, tapi seluruh yang berasal dari tubuh beliau itu diperebutkan. Kalau beliau berwudu, para sahabat itu berebut memperebutkan bekas air wudunya, diusapkan ke seluruh tubuhnya. Dan tidaklah Nabi SAW meludah, kecil ludahnya itu diperebutkan, dibalurkan ke seluruh tubuhnya. Keringatnya pun dikumpulkan, dimasukkan ke dalam botol dan dipakai sebagai minyak wangi oleh kaum muslimin, oleh para sahabat. Rambutnya pun, rambut beliau disimpan, setelah beliau mati disimpan oleh para sahabat di pintal-pintal, dibungkus gitu. Bukan untuk dijadikan jimat tentu saja ya, tapi itu tabarruk kepada Nabi SAW di saat beliau masih hidup dan setelah mati. Dan ini kekhususan kepada Nabi SAW, dibolehkan dan Nabi tidak melarang itu. Adapun kepada selain Nabi, maka tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Umpamanya sahabat yang paling utama, Abu Bakar. Apakah Abu Bakar dikultuskan seperti itu oleh kawan-kawannya? Tidak. Kalau Abu Bakar wudu, cuek aja, enggak diperebutkan. Kalau Abu Bakar meludah, cuek lagi, ya. Nah, terus juga para tabi'in tidak melakukan itu kepada para sahabat. Hanya sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini tabarruk kepada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dibolehkan dan itu kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi tidak ada seorang pun nabi yang dipercaya seperti dipercayanya beliau. Dan di kalangan para nabi ada nabi yang hanya diikuti, dipercaya, diimani oleh satu orang saja. Bahkan ada juga nabi yang tidak memiliki pengikut, ya. Zaman baheula para nabi tersebut dakwah pengikutnya cuma satu, dua orang. Bahkan ada yang tidak memiliki pengikut dan mati dibunuh oleh kaumnya. Banyak. Apakah para nabi tersebut keliru ketika berdakwah? Enggak keliru. Allah enggak akan salah milih. Apakah para nabi yang hanya pengikutnya satu, dua orang itu gagal dalam dakwahnya? Enggak ada yang gagal di kalangan dakwah para nabi, ya. Sebab satu dakwah dianggap sukses bila pertama si dai ikhlas karena Allah, mengajak manusia kepada Allah, bukan mengajak manusia untuk mengkultuskan dirinya, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Yang kedua, apa yang didakwahkannya itu sudah dia aplikasikan jauh-jauh hari sebelumnya. Siapa yang dakwahnya begitu, sukses dia. Mau didengar dakwahnya atau tidak, mau ada pengikut atau tidak, mau ada yang beriman atau tidak, hasilnya itu bukanlah sesuatu yang menjadi tujuan utama. Tujuan utamanya menyampaikan dakwah secara ikhlas, dan apa yang dakwahkannya itu sudah menjadi amalan keseharian nabi tersebut. Itu sukses. Sebaliknya kalau ada dai, pengikutnya jutaan, tapi dia ria, tapi dia ingin dihargai orang, dan marah apabila orang tidak menghargainya, tidak memujinya, kecewa berat dia. Itu gagal itu, walaupun jutaan orang mengikuti dakwahnya, ya. Nah, dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abi Ja'far, فَيَشْفَعُ لِيَقْضِيَ بَيْنَ الْخَلْقِ فَيَمْشِي حَتَّى يَأْخُذَ بِحَلَقَةِ الْبَابَ فَيَوْمَئِذٍ يَبْعَثُهُ اللَّهُ مَقَامًا مَحْمُودًا yahmadu ahlul jam'i kulluhum. Nabi SAW memberi syafaat. Beliau memutuskan beberapa keputusan di kalangan makhluknya. Beliau berjalan, setelah berjalan sampailah beliau ke pintu surga. Maka pada hari itu Allah mengangkat beliau ke posisi yang terpuji, dipuji oleh seluruh manusia semuanya pada saat itu. Jadi yang pertama kali mengetuk pintu surga hanyalah Nabi SAW, dan orang yang pertama kali memasuki surga adalah Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang pertama kali masuk surga di kalangan umat beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya, nanti hadis tentang hal itu kita akan bahas pada bab tentang surga. Ketika kita menjelaskan tentang surga akan kita dapati keterangan tentang orang yang pertama kali masuk surga. Pertama Nabi, yang kedua setelah itu para Nabi yang lainnya, yang ketiga di kalangan umat Nabi SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq yang pertama kali masuk surga sebelum yang lain-lainnya. Ya. Dua, syafaat ini, syafaat minta dibukakan pintu surga dan syafaat ketika di alam mahsyar, dua-duanya dihususkan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang disebut dengan maqamam mahmuda yang disebutkan dalam ayat. Asa rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Berkata Al-Hafidz Ali Al-Hakami, wa hatani syafa'atani allatani humal maqamul mahmud ja'alahum Allah taala khassataini bihi sallallahu alaihi wasallam wa laysata li ahadin ghairuh bila nukrani baina ahli sunnati wal jamaah bal walam yunkir hal mu'taziratul ladzina ankaru syafa'ata tsalitsa fi ikhraji usatil muwahhidin minan nar. Dua jenis syafaat itulah, dua syafaat yang disebut maqamam mahmuda yang telah Allah jadikan khusus bagi Nabi SAW dan tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Tidak ada satupun ulama ahlus sunnah yang mengingkari hal ini. Bahkan ini pun tidak diingkari oleh kalangan Mu'tazilah yang mengingkari adanya syafaat jenis yang ketiga. Syafaat jenis yang ketiga nanti kita akan bahas, yaitu syafaat berupa dikeluarkannya orang-orang muslim yang berdosa besar dari api neraka. Ya, itulah syafaat yang kedua, yaitu syafaat minta dibukakan pintu surga. Syafaat yang ketiga, nah ini yang diingkari oleh kalangan Mu'tazilah. Nanti siapa Mu'tazilah kita akan terangkan ya. Syafaat ketiga ini adalah ikhraju usatil muwahhidina minan nar. Fahadhi syafa'ah haqqun yu'minu biha ahlus sunnati wal jamaah kama amana biha sahabatu wat tabi'un. Syafaat yang ketiga adalah syafaat berupa dikeluarkannya orang-orang muslim yang berdosa besar dari api neraka. Jadi di kalangan orang muslim banyak yang melakukan dosa-dosa besar. Ada enggak orang muslim tapi dia mabuk? Ada. Dia berzina? Ada. Dia judi, dia merampok, dia membunuh? Ada banyak. Ya. Ada enggak orang muslim tapi meninggalkan sholat, tidak saum Ramadan? Banyak. Ada enggak orang muslim kaya, sudah memiliki kekayaan yang terkena kewajiban haji, tapi dia tidak haji? Banyak. Tapi kan enggak punya uang, tapi kan punya sawah. punya tanah, punya rumah, punya mobil. Nah, mempunyai sawah, punya tanah tidak wajib, sunnah pun tidak. Kalau berangkat ke haji wajib, bukan hanya wajib tapi masuk rukun, rukun Islam. Jual sebagian, nggak akan habis kok. Hanya karena dipakai haji gitu ya, bahkan hartanya nanti akan barokah. Banyak orang Muslim tapi berdosa besar. Ibadah asal-asalan, amal soleh yang dilakukannya sedikit, tapi hatinya yakin kepada Allah dan ajaran yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Suka sholat walaupun belang-belang kayak ular. Suka saum walaupun saumnya saum hanya saum perut dan syahwat saja, tapi kelakuannya tetap nyebelin. Ya, banyak yang seperti itu. Ditimbang antara amal baik dan amal buruk, ternyata lebih banyak amal buruk. Amal baiknya enteng, ringan. Orang ini ke neraka dulu. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa hawiyah. Siapa orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, jadi dosanya lebih berat. Fa'umuhu hawiyah, maka tempat kembalinya ke neraka hawiyah, masuk ke dalam neraka. Tapi nanti dia dapat syafaat keluar dari neraka tersebut. Ayat dan hadis tentang hal ini banyak. Inilah keyakinan yang diyakini oleh ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, diyakini oleh para sahabat dan tabi'in, tapi diingkari oleh dua kelompok kaum muslimin. Satu kelompok namanya Khawarij, yang kedua Mu'tazilah. Khawarij itu yang menganggap orang muslim yang melakukan dosa besar kafir keluar dari Islam tuh. Yang melakukan dosa besar kafir itu, kata siapa? Kata Khawarij, bukan kata kita, bukan kata keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan. Asal melakukan dosa besar, itu kafir keluar dari Islam. Dan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Jadi kalau orang sudah masuk ke neraka, tidak akan bisa keluar lagi. Terus selama-lamanya, walaupun dia suka sholat, walaupun dia suka ibadah, tapi dosanya jauh lebih besar daripada ibadahnya. Kekal dalam neraka, gak akan keluar-keluar. Jadi gak ada syafaat tuh bagi orang yang sudah masuk ke dalam neraka. Ini Khawarij. Ini benar apa salah? Benar-benar salah. Keliru. Menyimpang. Karena bertolak belakang dengan hadis-hadis yang sahih. Nanti kita akan terangkan hadis yang sahih. Di mana kaum muslimin yang berdosa besar masuk ke dalam neraka, nanti diangkat, dimasukkan ke dalam surga. Salah satunya karena syafaat Nabi SAW. Ini kelompok pertama, yaitu Khawarij. Dan Khawarij yang mengkafirkan sesama muslim itu banyak bertebaran sampai sekarang, karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Seperti yang kemarin ada pertanyaan kan, ada kelompok orang yang mewajibkan kita membaca syahadat lagi, karena kita katanya belum Islam, sebab agama ini bukan agama turunan. Kalau orang tua kita muslim, kita belum tentu muslim. Seperti orang tuanya tentara, anaknya pasti jadi tentara? Tidak. Orang tua polisi, pasti anaknya jadi polisi? Tidak, katanya. Iya, itu dianalogikannya kok ke sana. Gak boleh dianalogikannya ke sana. Kalau orang tuanya muslim, otomatis anaknya muslim. Kalau orang tuanya kafir, anaknya tetap muslim. Sudah kita terangkan ayatnya dan hadisnya, ya. Karena anaknya itu sudah lahir sebagai muslim, sebagaimana hadis ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada bayi yang lahir kecuali lahir di atas fitrah. Fitrah itu Islam. sudah Islam dia, walaupun orang tuanya Yahudi, Nasrani, Majusi atau orang kafir, tapi orang tuanya lah nanti yang meyahudikan dia, menasranikan dia atau memajusikan dia, ya. Tapi kalau enggak di Yahudikan, enggak di Nasranikan, enggak di Majusikan, dia tetap Muslim. Apalagi kalau orang tuanya Muslim, anaknya Muslim, langsung dididik sholat, dididik agama ini, enggak perlu syahadat lagi. Makanya tidak ada riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mensyahadatkan Hasan dan Husain, enggak. Para sahabat mensyahadatkan anak-anak yang enggak, langsung dididik, ya. Nah, ada orang berkeyakinan enggak begitu, harus syahadat. Kalau enggak belum Islam, karena rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Kok kita kapan syahadatnya, kok langsung sholat? Nah, makanya ayo syahadat di hadapan saya sekarang gitu. Kalau enggak, kafir. Akhirnya anak itu syahadat. Merasa Islam, pulang ke rumahnya, ibunya dikafirkan, bapaknya dikafirkan. Enggak mau sholat di masjid karena imamnya dianggap masih kafir. Ah, semua orang kafir jadinya. Ini khawarij namanya. Lahirnya khawarij karena kebodohan, ketidaktahuan. Dia ambil ayat, dia ambil hadis. Kadang-kadang ayat dan hadisnya itu tidak hafal lafadznya, hanya artinya karena dari terjemah dia fahami sendiri. Terus logikanya dia pakai. Dan seperti logis gitu ya. Islam bukan agama turunan, iya. Rukun Islam pertama syahadat, iya. Kita kapan syahadatnya, kok langsung sholat, langsung sholat, langsung. Oh iya, masuk akal. Itu logika. Dan logika yang sesat, keliru, karena bertolak belakang dengan ayat. Itu khawarij. Dan khawarij, salah satu di antara keyakinannya adalah menganggap kafir kepada pelaku dosa besar. Makanya enggak ada syafaat untuk orang yang pernah masuk neraka, kata mereka. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua, Mu'tazilah. Mu'tazilah orang yang taqdimul aql anin naqal. Orang yang mendahulukan akal daripada wahyu. Juga main logika ini orang, ya. Nah, ketika Mu'tazilah berbicara tentang hukum orang muslim yang berdosa besar, mereka menyatakan orang muslim yang berdosa besar, mereka bukan muslim tapi tidak kafir. Di dunia, mereka berada di tengah-tengah antara kafir dan muslim. Disebut al-manzilah bainal manzilatain. Satu posisi di antara dua posisi. Itu di dunia. Tapi di akhirat, kata orang Mu'tazilah, orang muslim pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka. Sama dengan khawarij itu. Bedanya hanya memperlakukan orang muslim berdosa besar di dunia. Hanya itu bedanya. Kata khawarij kafir, kata Mu'tazilah, enggak kafir, enggak muslim, ada di tengah-tengah. Tapi di akhirat, kata mereka, sama-sama kekal dalam neraka. Kalau kekal di dalam neraka, maka tidak ada syafaat bagi orang yang pernah masuk ke dalam neraka. Itu kata mereka. Maka inilah keyakinan yang bertolak belakang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Wa qalu bikhuludim man dakhala an-nar min usatil muwahhidin alladhina yashhaduna an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yusumuna ramadan wa yahujjuna al-baitul haram wa yas'aluna allaha al-jannah wa yasta'idhuna bihi minan nar fi kulli salatin wa du'ain ghayra annahum matu musirrina ala ma'siyatin amaliyatin al-alimin bitahrimiha mu'taqidina mu'minina bima ja'a fiha minal wa'ad asyaid minal wa'id asyaid faqadaw bitakhridihim fi jahannam ma'a fir'aun wa hamman wa qarun. Khawarij dan Mu'tazilah berkata, ya, bahwa orang-orang mukmin yang bermaksiat kekal dalam neraka. Walaupun orang mukmin itu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, saum Ramadan, haji. Mereka juga minta surga kepada Allah dalam doa-doa mereka, minta dihindarkan dari api neraka dalam setiap salat. Tapi mereka melakukan dosa besar. Nah, maka orang muslim yang seperti itu oleh Khawarij dan Mu'tazilah disamakan dengan Fir'aun, dengan Haman, dengan Qarun, sama-sama kekal dalam neraka. Allah menyatakan am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihat kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar. Apakah kami, maksud kami itu Allah, akan menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh sama dengan orang-orang yang mengadakan kerusakan di muka bumi? Ataukah apakah kami akan menyamakan orang bertakwa dengan orang-orang durhaka? Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami ini akan menyamakan orang-orang muslim dengan orang-orang kafir? Tidak, tentu saja. Muslim-muslim, kafir-kafir, ya. Nah, sekarang mana hadisnya bahwa orang-orang muslim yang berdosa besar masuk ke dalam neraka lalu diangkat dan dimasukkan ke dalam surga karena syafaat Nabi SAW? Hadis tentang hal ini banyak. Pertama dari Qatadah, ya. Dalam hadis yang diterima dari Qatadah menyatakan fa akhrajahum minan nar wa adkhalahumul jannah fa ukhrijuhum minan nar wa udkhiluhumul jannah thumma a'udu fastadzana alayya rabbi fi darihi fa yu'dhanu li alayhi fa idza ra'aytuhu waqa'tu lahu sajidan fayada'uni masyaallahu ayyada'ani thumma yaqul irfa Muhammad waqul yusma wasfa tusfa was'al tu'ta qal fa'arfa'u ra'si fa'uthni ala rabbi bithana'in wa tahmidin yu'allimanihi qal thumma asfa'u fayuhaddu li haddan fa'ukhriju wa udkhiluhul jannah. Nabi SAW mengeluarkan beberapa orang dari umatnya dari neraka, lalu aku masukkan ke dalam surga. Setelah itu aku kembali kepada Allah. Aku meminta izin kepada Allah, lalu Allah pun mengizinkan aku. Ya, ketika aku melihatnya, aku tersungkur sujud kepada Allah. Allah membiarkan aku selama beberapa lama. Kemudian Allah berfirman, angkat kepalamu hai Muhammad, bicaralah. Ucapanmu akan didengar, minta syafaat. Kamu akan diberi syafaat, mintalah sesuatu, kamu akan diberi. Ya. Kemudian aku pun mengangkat kepalaku, lalu aku memuji Allah dengan pujian dan sanjungan yang Allah ajarkan kepadaku, lalu aku memberikan syafaat. Tapi dibatasi jumlahnya. Aku keluarkan beberapa orang dari umatku dari api neraka, lalu aku masukkan ke dalam surga. Dan ini dilakukan berkali-kali sampai kata Allah Subhanahu wa taala, keluarkan dari api neraka di kalangan umatmu orang yang hanya memiliki kebaikan walaupun sekecil debu. Kebaikannya sekecil debu, ringan, enteng, sedikit. Kesalahannya berarti banyak. Ini akan memperoleh syafaat dari Nabi SAW. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yukhraju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khair ma yazidu syairah ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزيد بره. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزيد ذره. Akan dikeluarkan dari api neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah dan di hatinya ada kebaikan walaupun sebesar biji gandum. Syairah itu gandum yang masih ada kulitnya. Kecil apa besar? Kecil ya, mungkin sekecil kacang ijonya. Gandum sekarang susah ya. Lalu akan dikeluarkan dari api neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah dan dalam hatinya ada kebaikan walaupun sekecil biji gandum yang sudah dikupas. Isinya lebih kecil lagi. Dan akan dikeluarkan dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada kebaikan walaupun sekecil debu. Nah, jadi itu semua akan dikeluarkan karena syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan hadis-hadis yang seperti itu amat sangat banyak dan juga sahih. Hadis yang barusan itu dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih. Bahkan Imam Bukhari meriwayatkan hadis dalam kitab Sahih Bukhari juga diterima dari Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yukhraju qaumun minan nar ba'da ma massahum minha syaf'un fayadkhulun al-jannah fayusammihim ahlul jannah al-jahannamiyyin." Akan dikeluarkan dari api neraka satu kaum setelah dia disentuh oleh api neraka, dia sudah gosong, sudah tutung, sudah hitam karena dibakar oleh api neraka. Lalu mereka dimasukkan ke dalam surga. Para ahli surga yang sudah lebih dulu masuk ke surga menamai mereka dengan sebutan al-jahannamiyyin, mantan-mantan penghuni jahannam. Tapi akhirnya masuk juga ke dalam surga. Ini menunjukkan orang muslim itu sekecil apapun kebaikannya, sebesar apapun dosanya, pasti akhirnya masuk ke dalam surga. Tidak kekal selama-lamanya dalam surga. Ya, walaupun orang muslim itu hanya bersyahadat, setelah itu sudah tidak lagi melakukan kebaikan apa-apa. Kebaikan yang ada hanyalah sekecil debu. Debu kan kecil banget, tidak kelihatan. Sekecil itu nanti akan dikeluarkan dari api neraka, ya. Satu-satunya yang kekal di dalam neraka hanyalah orang yang bukan muslim, orang yang meyakini agama lain, karena agama itu tidak diterima. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang menganut agama, keyakinan selain Islam, maka tidak akan diterima itu agama dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Jadi selain muslim itu akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Adapun orang muslim sebesar apapun dosanya, selama dosa-dosanya tidak mengeluarkan dia dari Islam, maka dia tidak akan kekal dalam neraka. Pasti suatu saat masuk surga selama dosanya tidak mengeluarkan dia dari Islam. Tapi kalau dosanya mengeluarkan dia dari Islam berarti kafir. Contoh dia Islam, suka sholat, tapi suka nyembah ke kuburan, suka menyembah ke setan-setan bangsa jin, ya itu mah sudah menggugurkan keislamannya. Nyembah ke Allah, nyembah ke selain Allah. Berdoa ke Allah, berdoa kepada selain Allah. Apa bedanya dengan orang musyrik zaman dahulu yang beribadah kepada Allah juga beribadah kepada patung, ya? Itu mah sudah gugur. Atau menganggap halal terhadap apa yang Allah haramkan, itu juga bisa kufur. Dia suka sholat, tapi dia bilang judi halal, dia bilang riba halal, dia bilang zina halal asal suka sama suka, tidak ada yang pihak yang dirugikan, yakin kehalalannya, dia kafir. Walaupun suka sholat, walaupun dia tidak berjudi, tidak berzina, tidak mabuk, ya, karena dia tahu berjudi, ah takut kalah, mabuk, merusak pikiran, akal, berzina, takut digerebek hansip gitu, makanya dia tidak. Tapi dalam hatinya meyakini halalnya semua itu bisa kafir. Pemahaman keyakinan seperti itu bisa mengeluarkan orang itu dari keislamannya. Ya walaupun dia suka sholat, dia sudah murtad pada hakikatnya, ya. Jadi hadis-hadis tadi menjelaskan bahwa ada orang yang memperoleh syafaat dalam bentuk dikeluarkannya dia dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syafaat, dan syafaat ini tidak hanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, tapi bisa dari selain Nabi, bisa dari para ulama, para guru, bisa dari anaknya, bisa dari orang tuanya, bisa dari malaikat. Para malaikat juga memberi syafaat, ya. Nanti kita akan bahas dalil tentang hal itu, ya. Inilah jenis syafaat yang ketiga, syafaat berupa dikeluarkannya ahli neraka dari kalangan kaum muslimin dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, ya. Pagi ini cukup satu dua jenis syafaat yang kita terangkan. Insyaallah syafaat-syafaat yang lainnya kita akan terangkan di Senin-Senin yang akan datang. Dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab kepada Muzain di studio. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan Muzain. Nah, syukran Ustaz atas materi yang telah disampaikan kepada kami semua, dan mudah-mudahan kita bisa memperoleh faedah dan manfaat dari ilmu yang tadi kita peroleh tersebut. Untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Silakan Anda yang akan bertanya melalui telepon langsung di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat bagi pendengar Radio Raja Bandung di nomor 081-1227-1476. Bagi pendengar radio yang ikut merilai, kami persilakan untuk menghubungi radionya masing-masing. Dan bagi pemirsa YouTube atau Facebook, Anda bisa menuliskannya di kolom komentar. Ada penelpon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, di mana, sama siapa? Ustaz, mohon jelaskan mengenai orang-orang yang munafik, Ustaz. Dan mereka juga. Halo Bu, tolong diangkat suaranya Bu agak keras. Dari siapa, di mana ini? Munafik, kan dikatakan bahwa mereka akan. Ini nggak dimasuk. Keras neraka, Ustaz. Nggak ada suara ke masjid. Maaf Bu, nggak ada. Operatornya ada di sana. Kami persilakan ya akan bertanya melalui telepon di nomor 022-8686-2637. Jangan ke HP ya. Kita baca terlebih dahulu dari pesan singkat Ustaz. Ada pertanyaan dari Ahmad di Selacau. Assalamualaikum, saya mau bertanya Ustaz, apakah seluruh umat Islam dapat syafaat? Dan baiat itu apa katanya? Apa yang terakhir? Baiat. Baiat. Baik. Apakah seluruh umat Islam akan dapat syafaat? Iya, tadi sudah dijelaskan. Walaupun orang Islam itu punya kebaikan hanya sekecil debu, ya. Asal dia tidak murtad aja dari Islam, dia tetap Muslim. Kesalahannya banyak dan kebaikannya hanya sekecil debu, itu dapat syafaat seperti yang tadi dijelaskan. Apalagi orang Muslim yang kebaikannya lebih banyak, ya. Itu pertama. Kedua, apa itu baiat? Secara bahasa baiat jual beli. Tapi yang dimaksud adalah Orang mukmin menjual dirinya, hartanya kepada Allah. Oleh Allah dibeli dengan surga. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah. Ayat 111 Allah berfirman, Innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah. Fayaqtuluna wa yuqtalun. Ya. Wa'dan alaihil haq. Nah, kemudian dalam kalimat terakhir dari ayat itu, fastabshiru bibai'ikum alladhi bay'tum bih. Sesungguhnya Allah telah membeli harta dan jiwa orang-orang mukmin dengan surga. Allah yang membeli, orang-orang mukmin yang menjual dalam bentuk berjihad. Jiwanya, hartanya dikorbankan untuk jihad. Yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berperang di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka membunuh dan dibunuh. Nah, sampai di akhir ayat itu, fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'tum bih. Berbahagialah kamu dengan bayat-bayat yang telah kamu lakukan. Jadi pada hakikatnya, bayat adalah jual beli antara orang mukmin dengan Allah. Orang mukmin menjual. Yang dia jual adalah harta dan jiwa. Lalu dipakai untuk perang membela agama Allah. Yang membelinya Allah dengan surga, ya. Nah, itu makna dari bayat. Prakteknya bayat itu sumpah setia. Seorang mukmin kepada pemimpin kaum muslimin. Kaum muslimin secara keseluruhan atau kaum mukminin di negeri pemimpin kaum mukminin secara keseluruhan sedunia, kalau itu ada seperti khalifah zaman dahulu. Kalau itu tidak ada, pemimpin kaum muslimin di negeri dia hidup. Imam At-Tabari dalam kitab Tarikh At-Tabari membahas satu bab, setelah kekhalifahan tidak ada, muncul banyak kerajaan-kerajaan. Maka disebut Babul Mamalik, bab tentang Mamalik. Mamalik itu raja-raja yang berkuasa di negeri tertentu dan mereka muslim menerapkan syariat Islam. Rakyatnya berbaiat kepada rajanya. Ya. Nah, sumpah setia dengan menyebut nama Allah untuk taat tunduk patuh kepada Allah dalam perkara agama, taat dan patuh kepada pemimpinnya dalam masalah dunia, bukan dalam masalah agama. Karena pemimpin mengurus urusan dunia untuk kemaslahatan mereka, bukan mengurus bagaimana tata cara sholat, bukan, ya. Mereka mengawal tegaknya syariat Islam dan mereka juga menerapkan aturan-aturan untuk kemaslahatan dunia mereka. Menegakkan syariat Islam dengan menyiapkan sanksi bagi yang melanggarnya. Yang berzina dirajam, yang mencuri dipotong tangan, yang mabuk dipecut, dicambuk gitu ya. Yang tidak sholat, ada sanksinya, dicambuk juga, dipecut. Dan seterusnya. Nah, itu yang dilakukan oleh pemimpin kaum muslimin di negeri dia hidup. Kepada dialah rakyatnya berbaiat. Adapun berbaiat bukan kepada yang hak, bukan kepada khalifah, bukan kepada pemimpin kaum muslimin. Hanya membuat sekelompok kecil 20 orang angkat imam satu lalu baiat. Ini baiat yang bid'ah. Tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Membuat kelompoknya saja sudah sebuah kesalahan, menyempal dari kaum musliminnya. Terus membuat aturan baru. Ada hak dan kewajiban antara imam dan kelompoknya. Itu firqah. Bukan jamaah, tapi mereka mengklaim jamaah. Firqah itu adalah mujama'atu ahlil batil wa in katsuru, berkumpulnya orang-orang di atas kebatilan. Walaupun mereka banyak, walaupun banyak ada jutaan pengikutnya, tapi batil, ya udah itu firqah. Tapi walaupun hanya seorang, tapi di atas kebenaran itulah jamaah. Mangkana alal haqqi fahuwa jama'atun wa inkana wahidah. Siapa orang yang berada di atas kebenaran, di atas Quran Sunnah, itu jamaah, walaupun sendirian. Nah, tapi walaupun banyak menyimpang dari Quran Sunnah, mengatasnamakan perjuangan umat Islam, tetap aja firqah. Bayat kepada dia adalah bayat yang bid'ah, ya. Oleh karena itu jangan dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Muzayyin. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada pertanyaan dari Asep di Bandung, Ustaz. Saya ingin bertanya, apakah orang Muslim yang ada dosa syiriknya, misalkan suka datang ke dukun, tapi masih sholat, apakah masih dapat syafaat Nabi Muhammad, Ustaz? Barakallahu fiik. Pergi ke dukun termasuk syirik kecil. Tapi jangan tertipu dengan istilah kecil. Syirik kecil tapi dosanya seuduk-uduk besar. Tapi tidak mengeluarkan dia dari keislamannya, ya. Nah, besarnya dosa apa namanya pergi ke dukun diungkap pertama oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan sebutan kufur, tapi kufur kecil, ya. Man ataka hinan, ya, au arrafan wa yusaddiqu bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang mendatangi dukun atau tukang ramal lalu percaya kepada apa yang diomongkannya, berarti dia sudah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi para ulama menyebut dengan sebutan kufur kecil. Hati-hati jangan sampai ikut ramalan, ya. Sekarang untuk meramal enggak perlu ke dukun, cukup buka HP muncul tuh, ya, ada ramalan bintang, zodiak kayak gitu, ya. Itu tidak boleh dibaca sekalipun iseng. Percaya atau tidak kepada isinya haram, tetap tidak boleh, ya. Nah, itu kalau datang dan percaya dianggap kufur. Walaupun kufur kecil tapi dosanya besar. Kedua, ya. Siapa yang datang ke dukun tapi tidak percaya kepada omongannya, sekedar iseng, selama 40 hari 40 malam sholatnya tidak diterima oleh Allah SWT. Bayangkan. Sedikit kita membaca ramalan walaupun tidak percaya, apalagi datang ke dukun, hanya sekedar ingin tahu, ngetes saja deh, tapi datang ke dukun. Maka 40 hari 40 malam tidak akan diterima sholatnya, ya. Maka dosanya besar. Nah, ada gak datang ke dukun tapi dianggap bagus? Ada, dianggap jihad, dianggap amar ma'ruf nahi munkar. Yaitu datang ke dukun untuk mendakwahi si dukun, menasihati dukun, udah berhenti kamu dari pedukunnya, dosa gede, menyesatkan orang. Nah, itu bagus, itu berpahala, itu hanya harus siap-siap. Dukunnya pasti nerima? Pasti gak akan nerima. Ya, enak saja. Saya sudah didatangi ribuan orang, pejabat, artis, pengusaha. Sekali datang ngasih puluhan juta. Dari mana lagi nanti saya makan? Kan gitu. Jadi apa? Jadi usaha jadinya. Ya. Jadi berdasarkan hal itulah, maka datang ke dukun dosanya besar. Percaya atau tidak kepada omongannya, dengan datangnya aja sudah besar dosanya. Diistilahkan oleh Nabi dengan istilah kufur, tapi kufur kecil, ya. Apakah dia dapat syafaat? Tergantung. Kalau syafaatnya adalah syafaat nanti ada jenis syafaat dinaikkan ke dalam dinaikkan tingkatan surganya, ya, itu enggak dapat. Tapi dapat syafaat nanti dengan yang tadi diterangkan, ada kebaikan sekecil debu setelah dia masuk ke dalam neraka dulu, maka dia akan diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, ya. Itu umum untuk seluruh kaum muslimin, jenis dosa apapun yang dia lakukan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Muzayyin. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Cianjur. Bismillah Ustaz, bagaimana cara kita menjawab kepada orang yang bertanya kepada kita, misalnya kamu ikut golongan itu ya, lalu kita harus jawab gimana Ustaz? Dan pertanyaan lanjutannya, apakah Ahlussunnah itu berkelompok? Iya. Barakallahu fiik. Kalau ditanya kamu ikut golongan itu ya, itu teh apa ya? Kalau itu ya adalah kelompok sesat yang kita enggak ikut sana, ya jawab saya enggak masuk golongan itu. Terus golongan mana? Saya masuk golongan kaum muslimin, ya. Berdiplomasilah sedikit. Apakah Ahlussunnah bergolongan-golongan? Ahlussunnah salah satu firqah, ya firqah. Tapi itulah al-firqatun najiyah, firqah yang selamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah wa hiya al-jamaah." Qila wa mal jamaah? Qal ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan, satu firqah. Nah, dan satu firqah itu al-jamaah. Berarti al-jamaah firqah bukan? Ya, firqah, tapi itulah firqatun najah, firqah yang selamat dibanding 72 firqah yang lainnya yang celaka, ya. Ditanya oleh para sahabat, apa yang disebut jamaah ya Rasulullah? Dijawab, ma'ana alaihil yawa ashabi. Itu amalan, pemahaman, keyakinan yang aku fahami dan aku amalkan beserta para sahabatku pada hari ini. Yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan para sahabat. Itulah jamaah yang akan selamat, ya. Jadi ada di antara 73 firqah, 72 masuk neraka, 1 firqah masuk surga. Inilah sunnah wal jamaah, ya. Dan inilah al-firqatun najiyah, satu firqah yang selamat. Apakah 72 golongan yang masuk neraka itu kafir dan kekal? Tidak, tidak kafir. Tidak kekal di dalam neraka, ya. Karena dianggap umatku terpecah belah menjadi 73 golongan. Kalau umatku masih umat Islam, yang namanya umat Islam enggak ada yang kekal dalam neraka, ya. Mereka masuk dalam neraka karena dosa-dosanya, penyimpangannya, tapi sementara setelah dosanya lunas oleh siksanya, mereka diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi iya, itu juga firqah, tapi itulah al-firqatun najiyah. Tapi kalau ditanya oleh orang, kamu masuk kelompok yang mana? Ah, saya masuk kelompok kaum muslimin. Muslimin yang mana? Ya, Anda maksud muslimin mana? Ya, ini semua kita. Ya, itulah. Gitu ya. Itu saja. Kita tidak menyempal, ya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, Husain, ya. Nah, Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Kebumen. Aduh, maaf. Sebentar. HP-nya agak ngeheng ini. Dari Abdullah di Kebumen, pendengar Radio Riz FM. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Mohon dijelaskan perbedaan antara kalimat mendirikan sholat dengan mengerjakan sholat yang ada di dalam ayat Al-Quran. Iya, barakallahu fiik. Ketika membahas sholat, Allah menjelaskan dengan ungkapan iqamah, ya. Aqimus sholah wa atuz zakah. Aqimu artinya dirikanlah sholat. Ketika menerangkan sifat orang-orang mukmin, alladzina yuqimunas sholah, orang-orang yang mendirikan sholat. Tidak dikatakan ya'malunas sholah atau yaf'alunas sholah atau yaksibunas sholah. Tidak dikatakan melakukan, mengamalkan sholat, tapi mendirikan sholat. Apa bedanya? Kalau bedanya mendirikan itu memenuhi rukun, syarat, sunnah-sunnah sholat, dan dilakukan seluruh hak-hak sholat itu ditunaikan. Pertama ada keikhlasan lillahi ta'ala. Kedua ada mutaba'ah. Mutaba'ah itu gerakan sholatnya, bacaan sholatnya mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Emang bisa mirip begitu? Mau mirip mau tidak, kita beramal sesuai dengan keterangan yang sampai kepada kita. Cara rukun Nabi demikian, cara sujud Nabi demikian. Kita ikuti, adapun nanti mirip atau tidak, terserah Allah yang menilai. Yang ketiganya aspek kekhusyuannya. Nah ini yang paling sulit, ikhlas mungkin kita bisa ikhlas. Mutaba'ah mungkin kita bisa mutaba'ah. Khusyuk, nah ini yang susah ya. Ini yang susah. Nah, jadi kalau ikhlas, mutaba'ah, khusyuk itu wajib. Tiga poin ini harus ditegakkan. Siapa yang menegakkan ketiga poin ini, dialah orang yang mendirikan sholat, menegakkan sholat. Adapun aspek sunnah sholat, mau dilaksanakan bagus, mau ditinggalkan tidak berdosa. Apa saja sunnah-sunnah sholat? Ya banyak. Seperti contohnya umpama mengangkat tangan ketika takbir intiqal, itu hanya sunnah. Orang yang tidak mengangkat tangan, apakah dia dosa? Tidak, tidak dosa. Karena itu tidak menjadi kewajiban, hanya sunnah-sunnah sholat. Orang yang beranggapan waktu tahiyat harus menggerak-gerakkan jari, mereka meyakini itu sunnah saja. Siapa yang tidak menggerak-gerakkan jari, tidak apa-apa, tidak dosa, tidak mengurangi keutamaan sholatnya, ya. Dan banyak lagi yang seperti itu. Termasuk ada orang yang berkeyakinan adanya duduk istirahat sebelum bangkit dari sujud. Jadi waktu sujud mau berdiri, ada duduk istirahat dulu. Itu sunnah saja. Menurut yang berkeyakinan itu sunnah. Kalau tidak, maka tidak apa-apa ya. Itulah makna dari iqamatus sholat atau mendirikan sholat. Ya, cukup ya sampai di sini saja. Insya Allah kita nanti lanjutkan di Senin-Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Bandung 1476 kHz. Jazakumullahu khair atas bantuan Anda untuk tersebarnya dakwah melalui Radio Raja Bandung. Semoga dapat menjadi kebaikan untuk kita semua. Anda dapat menyimak kajian Islam ilmiah dan tilawah Al-Quran melalui Radio Raja Bandung di frekuensi 1476 AM. Atau dapat melalui radio streaming di www.radiorajabandung.com. Jazakumullahu khairan. Raja Bandung. Program Muhsinin rutin dan tetap Raja Bandung. Kami membuka kesempatan untuk Anda Muhsinin dan pendengar Radio Raja Bandung untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Bandung melalui donasi untuk operasional Raja Bandung. Adapun program Muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Raja Bandung diantaranya melalui transfer bank ke rekening Mandiri Syariah di nomor 777-1014-768 atas nama Yayasan Tarbiyah Sunnah /Media. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS ke nomor 0821-2222-1476 dengan format donasi RRB / tanggal transfer. Program Kenceleng Roja dan Jemput Donasi. Bagi Anda yang mempunyai keterbatasan waktu namun ingin berdonasi untuk operasional Roja Bandung, kami menyediakan kenceleng untuk diantar ke tempat Anda.